seka hatimu masih osadaya rangerestuiku koyo tepung kanci dengan duo nejo yang gusti restui wong liyo iso apa curhat iya curhat. Ram